Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا مولانا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, kita bersambung malam ini muka surat berapa pun saya boleh. Muka surat yang keempat. Muka empat dah. Ya? Kat mana tu? Rukun? Rukun syahadah. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Maka rukun syahadah itu empat perkara. Yang ini kita mengucap dua kalimah syahadah. Katanya ulama, ndaklah dengan empat perkara kita dirikan rukun dia. Yang pertama, mengisbatkan zat Allah. Kedua, mengisbatkan sifat Allah. Ketiga, mengisbatkan af'al Allah. Yang keempat, mensabitkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksudnya kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maknanya? Tiada Tuhan selain Allah, mana kita mengakui tentang wujud Allah. Kita mengakui dengan sungguh-sungguh bahawasanya segala yang berlaku ini adalah dengan izin daripada Allah. Kita akui semua yang terjadi ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia mempunyai sifat-sifatnya yang sempurna. Dan kita akui dalam kalimah kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah. Rasulullah bukan terjadi dengan pilihan raya, bukan dilantik oleh manusia, bukan dilantik dengan cara rambang ataupun bukan dengan cara rawak, tetapi adalah utusan yang telah ditentukan daripada azali lagi menjadi khatamul anbiya wal mursalin, sayyidina al anbiya, bagi penghulu kita, penghulu segala nabi, wal mursalin, dan pemimpin besar bagi segala rasul-rasul yang telah lalu. Dalam kita mengucap dua kalimah syahadah, biarlah ada benda tu. Kalau ucapan kita hak zahir saja, tapi kita tidak pun mensabitkan, mengiktikadkan dalam hati tentang wujud Allah, segala yang terjadi ini ciptaan Allah, maka sia-sia kalimah syahadah. Sama macam burung tiung yang mengucap kalimah syahadah. Burung tiung ucap kalimah syahadah jadi Islam. Kalau kita ajar dia boleh mengucap. Burung. Boleh? Boleh lah kita ajar burung cerdik. Kalau lembu tak boleh mengucap. Tak usah ajar lah. Tapi kalau burung tiung ni, dia cerdik, boleh ajuk burung kakak tu. Nah, kita pun ajar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pun ajuk. Jadi Islam tak? Tak jadi Islam. Dah kalau manusia, ajuk saja. Tak jadi Islam juga. Nah, patutlah. Islam ini hanyalah ajuk-ajukkan sahaja. Lapah di mulut saja, hati tidak membenar, tak ada iman. Bagi rukun Islam saja tak cukup. Kena ada rukun iman pula. Kalau rukun Islam saja tapi hati tidak membenarkan, munafikun. Munafik. Munafik duduk di mana? Paling bawah daripada neraka. Nak jadi munafik syarat mesti Islam. Batulah kita membenarkan dalam hati. Dah. Di zahirnya kita mengucap kalimah syahadah. Kita sembahyang lima waktu. Nah, kita ke Mekah, kita sembelih lembu. Dalam hatinya kita membenarkan tentang Allah. Semua yang berlaku adalah dengan izin Allah. Rasulullah adalah contoh yang terbaik. Kita tak pakai serban, tapi kita mengucap dua kalimah syahadah. Nabi pakai serban, maka kita iktikad, kita kasih pada serban. walaupun kita tak pakai serban. Itu syarat bagi kita. Pakai serban wajib tak? Eh? Tak wajib. Tak berdosa tak pakai serban. Tapi walaupun kita tak pakai, kita tak pakai kopiah, tapi kedua ini pakaian Rasulullah, kita kasih dalam hati kita. Itu gitu je, bukan berat sangat. Bukan kena pikul balok tiga batang bagi-bagi. Nah, ni tak. Jangan orang pakai serban, kita dah lah tak pakai. Beci pula. Zohir dah tak dah. Nah. Bukan wajib kita ikut semua sunnah Nabi. Tengok orang pakai jubah, pakai serban, kita kasih. Walaupun aku tak pakai, aku pakai jin ya, 501. Baju pula pomad, rimah seka duk terbang atas dada. Tapi hak ni orang pondok ni pakai serban, pakai jubah, aku kasih pakai. Buat rimah. Ha, bukan mesti pakai sama gitu. Ha, jangan kita beci. Jangan kita marah. Benda apa yang telah kita sebut dalam dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah MOU kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita langgar, buruk padahnya. Perjanjian mana boleh langgar? Dalam kalimah syahadah tu macam-macam perjanjian ada. Nah. Batu kita nano, kita lara, kita dak comel pun, tapi kita dak beci benda-benda agama. Alhamdulillah, boleh selamat. Nampak? Dunia akhirat. Nah, kita bukan kaki lebang kan? Bukan kaki bangun malam, tak wajib bangun tahajud, bangun kecing tiga kali. Ha? Orang pergi surau, aku main bola. Tapi kita tak benci benda-benda agama. Walaupun kita ni tak warak, tak lebat, tapi selamat juga. Tak dunia, akhirat selamat. Kalau kita semayang tak tinggal sekali pun, tapi benci pada orang yang beragama, mati tercabut iman. Na'udzubillah. Nah. Maka sekalian itu pada pohon agama yang empat perkara dua, iaitu iman, Islam, tauhid, makrifat. Kerana jikalau ketiadaan salah suatu daripada empat perkara ini, niscaya tiadalah dinamai mukmin. Iman, Islam, tauhid, makrifat. Iman maknanya kepercayaan. Islam maknanya kita menyerah dengan segala hukum Allah. Tauhid maknanya tidak mensekutukan Allah. Makrifat bukan saja sembahyang, bukan beribadat, tapi kita kenal Tuhan kita sebagaimana yang diberitahu kepada kita daripada Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada makrifat, maka biasanya kita tidak akan rasa takut. Nah, kalau kita ada makrifat, makrifat ni bahasa Arab, bahasa Melayu kenal mudah, eh? Bukan pelik kan? Bukan makrifat, oh makrifat ni hak kelas ni, eh? Oh makrifat ni ilmu tinggi, hei tinggi apa? Makrifat bahasa Arab, Melayu pagi kenal, pelik apa? Nah, kenal. Tak ada kenal, tak ada takut. Tak ada kenal, tak ada kasih. Tak ada kenal, tak ada rindu. Yang paling penting, takut. Kalau dam kita kenal, tak usah kata dia, gambar dia kita takut. Tuan tak ada lagi, gambar baru. Betul tak? Tengok dia buat tepi jalan, bukan terapik, gambar terapik. Bukan terapik, gambar saja. Kita tengok, oh, seluruh. Faham? Ada yang gambar dia buat gambar terapik, duduk gitu. Tak akan nak minum siang dia. Duduk gitu. Duduk gitu lah. Rimah ke, hujan ke, panas tak lari. Bukan hidup, mati dah. Gambar terapik. Nah, tapi dah orang kenal, orang slow. Nah, gambar orang takut dah. Allah begitu juga, kalau tak kenal, tak takut. Doktor yang lawang agama, tak mahu semayang, duduk judi, duduk berdarah harap, duduk joget, duduk menari, tak mahu mari dengar, tak mahu belajar agama, tak kenal Allah. Kalau kenal, tak berani derhaka. Nah, kalau kita kenal raja, raja lalu dengan kita, kita langgar raja. Nah, raja mari depan jalan kaki, kita tak kenal. Peduli apa? Pasal kita tak kenal. Tapi kalau kita kenal, raja, kita pun bagi jalan. Betul tak? Maknanya bila tak kenal, memang mengundang kesusahan. Orang tak kenal harimau, orang bandar lah. Masuk dalam hutan, dia bukan ahli makrifat tentang harimau. Sini panggil harimau ke limau? Heh, panggil dia sini harimau. Harimau, limau tak tahu. Heh, sama. Orang Terengganu panggil tiger. Jadi kalau orang yang kenal limau bukan orang bandar, orang darat, orang ulu, orang duduk bukit, dia kenal. Nah, orang yang kenal buaya bukan orang bandar. Nah, orang duduk sungai, di hilir-hilir, di hulu-hulu. Nah, kalau kita lah orang bandar, dia tak kenal buaya, dia tengok buaya. Nah, buaya, mari kita pergi pukul gambar. Dia pun duduk tak belakang buaya. Nah, satu, dua, tiga, ngak bahan dia buaya. Datang, dengar pleh-pleh bahan. Datang nak pukul gambar. Pasal apa tak kenal? Dia kata lah, ingat tak rekan. Pasal tak kenal. Orang hulu. Tak. Tak usah kata buaya. Nama jangan sebut. Jangan sebut nama. Nah, kita naik atas perahu dia kan. Kita kata, pok, sini tak ada buaya. Dia marah dulu. Hai, jangan cakap gitu. Jangan kata buaya. Kalau nak kata, kata krokodil. Nah, dengar dia takut mari. Pasal apa? Pasal kenal. Nah, maka orang yang tak kenal Allah, lawan Allah. Gitu. Siapa-siapa tak kira lah. Orang kaya, orang miskin, orang pakat tinggi, pakat rendah. Yang lawan Allah, tak kenal. Fir'aun untuk lawan Tuhan, dia tak kenal. Dia tak kenal Tuhan. Sebab Allah sebut dalam Quran, innama yahsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya sesiapa yang takut akan Allah, hamba-hambanya yang ada ilmu tentang Allah. Ulama sini bukan mana ulama yang mengajar orang. Dalam ayat ni, mana orang tu ada pengetahuan tentang Allah. Nah, baru ada takut. Sebab takut berkait dengan pengetahuan. Ada ilmu baru takut. Tak ada ilmu tak takut. Maksud Nabi kata, ana a'lamukum billah wa akhsha. Aku yang paling tahu ilmu dengan Allah Taala. Di kalangan kamu sekalian, aku paling banyak ilmu tentang Allah. Wa akhsha, aku paling takut sekali. Pasal apa? Pasal banyak ilmu. Nah. Dia kenal Allah bukan dengan belajar kitab . Bukan masuk UIA kenal Allah. Tak. Tak mesti gitu. Ni kejadian yang berlaku ni semua ciptaan Allah. Nah, bila kita tengok, kita fikir, tafakur, maka kita kenal Allah. Kenal dengan mana? Kenal boleh kenal zat dia. Rupa dia tinggi, gemuk, kurus. Tak. Kenal dengan bekas ciptaan dia. Langit yang begini indah bukan orang buat. Nah, laut yang begitu hebat bukan manusia cipta. Kenal tu kan? Ni adalah hasil daripada kudrat Tuhan yang Maha Esa. Dulu kita tak tahu nama. Nabi-nabi mari beritahu namanya Allah. Nama bagi zat yang wajibul wujud. Bila tak sapa Nabi, umat teraba-raba. Dia ingat ke pokok kayu dah Tuhan. Dia ingat ke lembu dah Tuhan. Maka datang Nabi beritahu, hak muduk kata kuasa besar, kuasa hebat, namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang hidup, yang tidak akan mati selama-lama. Itu nak kenal. Tak ada makrifat, tak sampai ke mana-mana kita. Dah kenal nama Allah, kenal nama Allah baru sama dengan Datuk Seri Abu Lahab. Abu Lahab kenal Allah. Tapi kenal nama. Kenal yang tidak membawa kepada takut. Puak-puak musyriki Mekah, kenal Tuhan. Dan kalau kita kenal nama saja, baru sama dengan musyriki Mekah. Faham? Allah sebut dalam Quran, la'in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Kalau kau tanya, wahai Muhammad, kepada kafir-kafir Mekah, siapa yang menjadi langit bumi? Cuma tanya kafir Mekah, semua tak rekam. Dia tak jawab tak rekam buat bumi ni. Dia tak jawab berhala ni yang buat langit. Mereka akan jawab lagu mana? La yakulunallah. kafir-kafir berhak yang sembah berhala akan jawab, yang menjadikan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan ni jadi kafir kau. Mana dia kenal tak pencipta? Kenal tu. Dia dah kata berhala buat langit bumi. Dia jawab la yakulun Allah. Sungguhnya mereka akan jawab yang menjadikannya adalah Allah. Maknanya kenal Allah, tapi kenal yang tidak membawa kepada takut, tidak memberi faedah. Anak-anak muda kita kenal. Pak tengah berlomba mutu cik kita hang. Eh bertijak kaki berlomba blok. Aku nak tanya tu. Siapa yang buat langit bumi? Mak rempik buat. Eh tidak, Allah lah. Gua cakap tu. Tanya pula brother hak tengah jet jarum. Panggil apa sini? Doktor. Oh, panggil doktor. Sana panggil Messi. Nah. Dekat-dekat lah tu. Pasal dia main jarum. Nah. Di jarum tengah cocok kita ni. Siapa yang jadi langit dan bumi? Dia kata ketua kapung untuk mengulu ke Allah Ta'ala? Tanya dia. Nah. Dia kata itu pun mau tanya ke? Takkan mudah nak tanya ke? Dia boleh jawab. Allah lah. Berada. Macam ke ye-ye dah. Nah. Jarum ada tangan. Dia jawab Allah juga. Dah anak muda kita jawab Allah ke? Dah mana beza? Mana makrifat yang sebenar yang membezakan makrifat jahiliah, makrifat orang kafir dengan makrifat yang dikenali oleh Islam? Sudah hijir dalam kita. Nak. Lepas tu kata awaluddin makrifatullah. Kita awaluddin makrifatus sekolah. Jadi, hak mana dulu? Bila tak ada dah peluang mencari ilmu-ilmu akademik, baru cari ilmu agama. Betul ke tidak? Kita kata Tuhan Maha Esa. Kalau Allah Maha Esa, agama nombor satu. Akademik nombor dua. Betul tak? Ini bukan marah ke orang kuatan. Tak kira mana-mana pun. Nah. Dan kita kata, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alami. Sesungguhnya semayang aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku, lillah, kerana Allah. Tak ada peluang dah. Periksa pun 8 kali SPM. Nak, isyak gang di sekolah. Kena buang 4 buah sekolah. Tak ada arah dah. Mengaji pondok lah pula. Baru nak mengaji tafsir. Nak mengaji agama. Tak ada cang lah. Dia nak mengaji tafsir, nak mengaji pondok, dia kena segedik. Bang, IQ 85. Baru boleh ngapa sana, ngapa hadis, ngapa tafsir, ngapa nahu. Ni hak curi dah wajib pondok. Licin, buruk titik tu guru. Bang dia nak murid. Tu guru minat buruk titik kok 2 3 ekor. Dengar gok-gok bang. Itu kena ada makrifat. Bila kita kenal Allah, kita takut kepada Allah. Dan kasih kepada Allah. Tak kenal, tak membawa kasih. Allah ni siapa kenal kasih. Dunia ni siapa kenal benci. Dan yang kita kasih ke dunia, pasal kita tak kenal dunia. Dan yang kita tak kasih ke Allah, kita tak kenal Allah. Siapa yang kenal Allah, pasti kasih pada Allah. Siapa yang kenal hakikat dunia, mesti dia benci pada dunia. Kerana jikalau ketiadaan salah suatu daripada yang empat perkara ini, niscaya tiadalah dinamai mukmin. Kalau tak ada iman, tak panggil mukmin. Dan tiada dinamai muslim kalau tak ada Islam. Dan tiada dinamai benda tu muwahid. Muwahid ya? Kalau tak ada tauhid. Dan tiada dinamai arif kalau tak ada makrifat. Ada iman baru kita nama mukmin. Mukmin ni benda apa? Mukmin ni allazi muttasifu bil iman. Iaitu orang yang bersifat dengan ada iman pada tubuh badan. Baru boleh nama mukmin. Iman tu sepakat dengan dia. Daging dengan dia. Orang panggil mukmin. Nampak? Dan muslim, muslim ni orang yang ada rukun Islam pada tubuh badan dia. Bagi muslim, kita dengar mengucap dua kalimah syahadah, semayang lima waktu, Islam. Tanam kubur Islam. Dan kalau dia hati dia tak beriman, kita tahu. Semayang masjid. Pergi haji, tapi hati tak beriman kepada Allah. Kita tahu tak dalam hati? Tak tahu. Dan muslim ke tak? Hukumnya muslim, tapi tidak beriman. Kita tak tahu hati, Allah yang tahu. Nampak? Inna allaha alimun bizati sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Zohir semayang, zohir ke Mekah, zohir puasa. Mesti kita kata muslim. Kerana muslim adalah daripada hukuman zohir. Tapi hati tak beriman kepada Quran, tak beriman kepada hukum dalam Quran, tak beriman kepada Allah, kepada Rasul, maka dia adalah kafir di sisi Allah, Islam di sisi manusia. Kalau mati, tanam kubur Islam. Ne? Boleh jadi tak iman semayang tak? Tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada kitab-kitab. Boleh jadi tak iman? Boleh tak jadi? Boleh jadi? Ah, boleh jadi pasal kita tak kenal. Nah. Pasal apa? Luarnya molek, dalam dia tak percaya kepada Quran. Boleh jadi tak iman? Ada apa-apa? Yang tak boleh jadi ni kafir yang orang kenal. Baru tak boleh jadi tak iman semayang. Kafir yang orang kenal. Faham tak? Orang kenal dia ni memang kafir. Jadi iman semayang, batal semua makmum. Lepas mayang, Tok Imam pun beri salam. Tadi tak nampak. Pasal Tok Imam pakai selendang. Tok Imam pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mamu tengok. Tak. Sani dah lu. Ha. Batal habis makmu. Tak. Pasal dia orang kaping. Tadi jadi imam. Batal mayang. Semua batal. Ha. Batal apa? Pasal kekufuran dia zahir. Kalau kekufuran imam tersembunyi, dah atas makmum. Pasal makmum mana reti barang hak dalam hati. Nikit bila panik salam tu, tiga lain atas dahi. Rendek maneka wurici. Batal dulu. Benda yang kita boleh nampak, kita buat imam juga, batal semayang. Benda yang kita tak nampak, kita buat imam, tak batal semayang. Apa contoh? Tu imam tak ingat mandi junub. Sah tak kita ikut? Sah. Lepas salam dah. Makmu tahu dah kalau tu imam mari tak mandi junub. Makmu boleh tahu. Mereka makmu tu bini tu imam. Baru makmu tahu. Bini bini tu imam tau. Abang aku mana mandi junub? Apa jadi imam? Baru dia seorang tahu. Kalau makmus masjid tak tahu, tak tahu nak cong lah, tak tahu. Nah, imam mari dengan jubah. Orang pun pamak lalu. Mana orang tahu? Nah, pasal junub. Bukan dia di mok atas masjid. Ha, baru orang nampak boleh ke? Di rumah tadi. Power. Ha. Nah, habis mayang ke imam. Allah ke imam. Tak ingat mandi junub. Makmum, dah ayah qadar. Siapa kena qadar? Ke imam. Nampak? Haa, dia gitu. Sebab tu ulama' kata, jangan kabur kalau kita tak mandi junub, tak imam. Kita semayang salam dah, jangan kabur ke makmum. Balik bodoh, balik wak selamba, jangan wina pok ngak rosok. Nah, balik wak warok, biasa gitu. Tahu dah batang macam ni. Sapa kat gelak kat, pau lah biar tu. Mandi junub. Aku tak datang lah masuk isi pulak. Dia gitu. Nah, ni ada pula bengongnya tak imam buat pengumuman. Pengumuman eh. Saya tadi sebenarnya terlupa mandi junub. Bodohnya tak imam. Berat dia kalau tak imam bodoh gitu. Dah rokok jatuh kondong. Tak imam. Macam-macam hal ni. Bila tidak ada iman, tidak dikatakan mukmin. Maka kalau Islam ada di luar, kita dah lena hukum kufur. Selagi tak zahir perkataan-perkataan. Patutlah kita nak kebor. Kita ni bukanlah sempurna. Banyak dosa. Leh, tapi janganlah kita masuk mengharung dalam bab-bab agama, hina agama, pandang agama tak sah. Tak, kalau dosa lain boleh tahan kira. Leh, dosa bawa awet duduk tepi patah boleh tahan kira lagi. Tak, haa. Ha, dosa maknanya dengar lagu orang nyanyi boleh tahan kira lagi, bukan kata molek, tapi ada perkiraan. Jangan masuk mengarung dalam memperlecehkan agama kita, takut tercabut iman. Waktu berat tu. Nah, orang nak cakap, nak pandang agama, nak pertikai agama apa semua, tak sah cara. Mampu mu aku tak beli. Bak ni aku tak mahu cara. Ha, kalau hok boleh tahan, boleh tahan kira. Nah, ha, tu hok boleh dari kira. Dan tiada dinamai muwahhid. Ada tauhid dinamakan muwahhid. Tauhid dia punya masdar. Muwahhid ni isim fa'il. Nah, wahada yuwahhidu tauhid. Nah, bahawa muwahhidun wazaka muwahhad. Kalau orang mengaji ilmu surah lah. Nah, maknanya ada tauhid. Tauhid ni maknanya semua adalah daripada yang satu. Walaupun banyak kita tengok dengan bukit, dengan buka, dengan gunung, ganang, dengan bintang, planet, semua beribu-ribu juta tak boleh nak bilang. Satu saja yang cipta, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tak ada kongsi dengan siapa-siapa. Batu kita jangan sombong, kita rasa bumi ni hak kita, bukan. Allah beri pinjam. Nah, beri pinjam. Kadang-kadang beri pinjam sementara. Kadang-kadang jenis ada nama. Ada orang yang Tuhan beri sementara, tak ada nama. Nah, kamu jadi wakil rakyat. Orang lain bulan depan pula Tuhan beri. Hak tu jenis sementara. Ada hak Tuhan beri kekal juga, tapi kekal tak boleh dia seorang, boleh kanak pula. Nah, tanah nama kita, mati keras bahan dia anak pula. Bagi dengan bini, mati pula anak, cucu pula boleh. Tukar. Semua milik Allah. Bukan saja bumi, bukan saja langit. Apa yang berlaku pun adalah kejadian ciptaan dan dengan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit anak, mati anak, hilang harta, hilang pangkat, semua telah ditakdirkan satu persatu, satu persatu. Bila Tuhan tetap buat pelan 50 ribu tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Innallaha qaddara maqadira syai. Allah Ta'ala itu mentakdirkan akan segala takdir-takdir sesuatu yang berlaku. Qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum daripada Tuhan mencipta langit dan bumi, khamsina alfi alfi sana au kama qala. Khamsina alfa sana. 50 ribu tahun sebelum buat langit bumi telah Tuhan takdirkan kejadian-kejadian yang berlaku. Sebab tu keimanan perkara ni adalah penting. Nombor 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar. Terak apa yang berlaku, pelan daripada Allah, ikhtiar daripada kita. Sebab tu bila kita anak kita mati, Tuhan marah. Kita berbiji sabok, bertepik, nolong akak suara, tak boleh. Tak masuk syurga kerja dah begitu. Sebab apa? Sebab milik Allah anak kita. Bukan milik kita. Anak aku, anak aku. Hei, anak mu milik Allah. Mu tukang beranak, barang pinjaman Allah. Jangan marah Tuhan. Dah menangis, menangis tak salah. Nak mengepek salah. Anak aku, apa anak aku mati, anak orang lain tak mati. Ha, tu ngaruk tu. Nak, nah. Semua daripada Allah. Kul kullu min indillah. Kaya, miskin, jahat, baik daripada Allah Ta'ala. Tapi jangan kita kata dah Allah Ta'ala menentukan segala-gala dah ni aku tak semayang, aku pergi ke orang judi, aku pergi ke orang joget, dah boleh salahkan aku. Tak dia Allah. Kita nak jawab lagu mana? Memang takdir daripada Allah. Tetapi pilihan daripada kita. Kita yang pilih. Sebab tu kita ada dua pilihan. Jalan baik, jalan jahat. Kita turun dari rumah tadi nak mari sini. Datang dalam kalbu kita. Mula-mula khawatir lintasan. Kemudian datang lepas lintasan jadi azam. Lepas azam kita pun bertolak datang ke Masjid Cenderawasih. Baik, dalam perjalanan sampai ke simpang, kalau kita nak pandang lagi panggung wayang boleh tak? Kita jadi cabut steering kereta. Boleh tak pandang? Tak jadi yang malam ni kena wasih. Nak? Ha. Baik, pergi panggung wayang sekali malam ni. Nak? Ha. Boleh pergi tak? Boleh pergi dengan kereta. Kita jadi pancit ayah. Kita jadi patah piston. Tak? Boleh pergi. Jadi dibayar di akhirat nanti qada pilihan kita pada ketika hidup ni. Kita pilih jalan baik, Tuhan bayar dengan syurga. Kita pilih jalan jahat, boleh? Dalam masa dia nak pergi final, dia boleh konak mari masjid. Boleh konak? Ke motosikal dia jadi patah indah, lalu konak pergi masjid? Tak? Tapi dipilih teruskan berzina, minum arak, joget. Tuhan azab dia dengan ikhtiar pilihan daripada otak yang Tuhan beri berfikir kepada dia. Nah. Fasiliti kemudahan daripada Allah Ta'ala. Nak buat maksiat pun, mesti kena ada kelengkapan. Mesti ada kemudahan. Tak ada kemudahan nak buat maksiat lagu ni. Kita duduk dengung lah umur. Nak berzina dengan awet kali. Berdebok jatuh awet gitu. Ya. Kena bangun dulu. Kena pergi mandi dulu. Pakai baju dulu. Start motosikal dulu. Pergi cari dulu. Bira-bira patah tu. Nak? Ha, kena balik tak jumpa. Bukan senang nak berzina. Oh, nak berzina Bing, jubik depan. Awet. 18 tahun. Bukan gitu. Tu dalam surga. Maknanya kena ketiak lah. Nak minum arak? Nak minum arak Bing, tubik botol arak. Tak. Kena pergi beli kedai tu. Nak beli bodoh gitu, tengok ada orang-orang malu juga. Nusuk-nusuk kek celah peti. Ha? Ha? Payah juga. Nah. Ha? Usaha masih. Usaha tu dibalas dengan azab sengsara pada hari kiamat. Nah, jasa nak salah Allah Ta'ala, Allah beri akal, beri kekuatan. Melainkan yang terpaksa. Terpaksa, maka kita tak berdosa. Nah, kita dipaksa supaya minum arak. Perampok penjahat tangkap kita suruh minum arak. Dia kata, mu kalau tak minum sebotol ni, jenis tau, aku tembok ni. Tangan dia ada pistol. Pal-pal-pal dia ni memang tak gurah. 3-4 orang dah tembok. Nah, hari ni kita kena urut ni. Nah, pistol tangan. Smith & Wesson, .55. Berterabur otak kalau kena. Nah, kita pun takut nak selamat nyawa, minum arak. Dersa tak? Ha, ni baru darurah. Ada stand lagi tak? Ha, tu tak darurah tu. Ha, tu cari gerah. Faham tak? Sebab apa? Sebab tak minum, nyawa melayang. Nah. Ada orang yang tak sayang nyawa. Dia sanggup mati tak apa. Itu lain. Itu martabat lain. Martabat Amar bin Yasir. Martabat Masyidah. Tukang sikat rambut anak Fir'aun. Walaupun dia boleh pura-pura sanggup mati. Itu martabat lain. Ha? Tapi di segi fekohnya, kita minum arak. Kerana takut kena tembok tadi, dimaaf pada syarah. Nabi kata, Ila mastukriha minhu. Melainkan orang-orang yang dipaksa daripadanya. Ha, tak apa. Bukan kita sengaja nak. Itu terpaksa. Tak? Ha, bukan kita sengaja. Nah? Ha. Ataupun darurah. Darurah lain. Darurah boleh. Nah? Ha, peluk kau puang. Nah? Darurah boleh peluk kau puang. Ha, nak tahu cari dia? Ha, dah. Gerak kau tengok budak-budak ni kau. Peluk situ, peluk sini. Aku kata, hei, cakap ni. Aku cukur janggut selaka ni. Ha. Boleh kira. Nah, pasal kita buat, itu tak layan ni. Tengok janggut panjang, ada pioh pakai jubah. Malah layan aku. Katanya minum. Ha. Ha. Boleh, darurah. Nah, boleh peluk. Orang puang, kita jalan tepi sungai, jatuhlah sungai. Kita pandai berenang. Ulama kata, wajib terjun kalau tak ada orang lain. Nak selamat nyawa wajib. Kalau kita tak pandai berenang, tak wajib terjun sunat. Tapi kalau kita pandai berenang, wajib terjun selamat ni. Bila kita pergi berenang sampai kat dia, peluk ke pegang baju kita slow-slow. Takut kena batai sembahyang. Batai sembahyang. Kalau gitu. Orang lemah mesti kita peluk kok. Nampak? Eh? Peluk tak? Peluk baru boleh naik atas darat. Maaf waktu. Tak? Ha, jadi hak tepi-tepi patah apa semua tu, duk peluk mungkin baru lepas lemah. Faham? Husnul zanni dia panggil. Ha, suka baik. Ha. Ha, orang ngaji boleh peluk lagi. Tak ada apa-apa. Dah. Ha. Dan tiada dinamai arif. Kalau tak tidak ada makrifat, tidak dinamakan arif. Arif ni isim fa'il. Makrifat maksudnya siapa yang ada arif ni apa? Orang yang ada makrifat pada dia. Kita ni macam-macam benda yang kita boleh kenal di atas kehidupan dunia kita ni. Tapi nombor satu biarlah Allah yang menciptakan kita. Masalahnya kita ini makhluk yang telah melupakan khaliknya sebenar. Lama mana umat Islam makin lama tak mengherankan siapa khalik. Tak heran apa erti makrifat. Apa erti iman Islam tak mau cara. Yang nak caranya biar ekonomi, biar boleh makan sedarah pagi petang. Itu bukan umat Islam itu. Itu sama dengan hok galah sufi duduk dalam taman garu. Ha. Umat Islam ni dia berbeza daripada bangsa lain, daripada agama lain. Mereka ini hidup mereka roh dan jasmani. Kalau jasmani saja, makan minum saja, tempat tinggal saja, makan minum. Lembu makan. Lembu makan. Minum. Kubah minum air. Tak pernah miss. Tempat tinggal. Burung ciok je tempat tinggal. Nah. Ini akidah, tauhid, taqwa. Ingat tentang hari akhirat. Ha, ni orang beriman. Ha, tu beza. Nah. Kalau cari makan pagi petang saja, apek kedai basikal cari makan. Dia balik dah kanak dia apek. Apek kedai basikal. Ho, ho, ho, ho. Betis butuk tu biar orang. Ha, dua pendek je. Petis bi. Anak dia pergi sekolah tak? Dah anak kita pergi sekolah. Baru sendiri dengan apek. Nah. Cuma apek ni kalau orang bang, orang ajak mari kuliah, tak mari. Dan kalau orang Melayu, orang ajak mari kuliah, mari surah, tak mari juga. Adik-beradik apek. Itu sahaja. Dia kata, mu nak buat nikah kahwin, tak panggil apek dah sekarang. Bapa panggil pula? Anak beranakmu kan? Bapa pula anak beranakku? Ha, kena kata gitu. Main. Anak beranakmu kan pasal apek tak pergi surah. Mu tak pergi kat surah. Anak beranak apek. Marah dia. Kalau kata gitu, hoi, kata kau orang, mau sedak muluk, mau kata kau orang. Ha, marah. Dia marah, orang buat salah. Kalau kita kata salah, marah. Macam orang curi, ya? Kalau kita kata curi, marah. Marah tak? Marah, ha? Orang curi, kita kata, tak curi. Ha, suka dengan dia. Betul tak? Gitu lah. Tak dia, kita gitu tak? Nak? Kerana makna mukmin itu mengiktikadkan dalam hati bahawa Allah Ta'ala ialah Tuhan yang sebenar-benar disembah. Sebab itu kita kata, La ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah. Itu maksudnya. Tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya, La ma'budah bihaqin. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benar. Illallah malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak itu yang kita nafi. Dia ada nafi, dia ada isbah. La kalimah nafi. Harah nafi dia panggil. Nah, ilaha mangfi. Berarti dia baca bari datang. Ilaha. Illa istisna. Ataupun isbah. Nampak? Allahu mustasna. Yang dikecualikan. Yang kita nafi, iaitulah ilaha. Tiada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang sebenar-benar patut disembah. Tak ada hak tu. Dan yang ada seorang saja, Allah Subhanahu Taala. Dan Tuhan yang tidak disembah dengan sebenar ataupun Tuhan pelawak, Tuhan tipu, hak tu ramah tu, daya nafi tu. Tuhan dongeng, Tuhan karut, Tuhan lebah tipu, Tuhan mengarut, hak tu daya nafi. Pasal apa? Hak tu bukan Tuhan. Dan yang kita kata tak ada dah ni, tidak ada dah Tuhan, iaitu Tuhan seperti Allah. Tak ada dah. Melainkan Allah seorang. Seperti lagu mana? Iaitu boleh menjadikan langit dan bumi, boleh menentukan nasib kita, boleh menjadikan segala perkara, boleh menghidup, boleh memati, boleh beri rezeki. Tak ada dah. Seorang je. Allah SWT. Kalau Tuhan tak boleh isi, Tuhan tak boleh gerak, Tuhan tak boleh hidup, Tuhan tak boleh mati, itu berlambak-lambak. Tengok kau orang Hindu nyembah, tak, berapa puluh ekor tu lah. Nah, tangan enam, tangan tujuh, kau tengah macam ke duduk main tipa dia kot, gitu tangan. Nampak? Forehand smash, duduk gitu tangan. Hak tengah backhand dia kok. Ha, gitu. Macam-macam. Hak pusat sini. Hak kopek panjang. Hak tu bukan Tuhan. Hak tu seni. Tapi kalau kita tak boleh marah. Ha? Ini Tuhan. Ini Tuhan. Itu. Bukan Tuhan bodoh. Seni. Kata gitu. Kan dia buat kan. Dia panggil tukang daripada India mari. Nak kuih hak sini kata mau. Tukang kata berapa ekor mau buat. Berapa ekor mau buat? 18 ekor. Nampak? Dia pun kabar. Kera 3 ekor. Gajah 2 ekor. Tak? Tuhan ganeh. Seberang meniang. Gini, gini, gini. Tak? Semi ke? Banyak kapur. Banyak semi. Banyak kapur. Licin sikit. Tak? Dia buat. Capu. Ambil pasir. Dia buat dengan semi tu. Tahu tak semi? Ke sini panggil simen. Buat dengan simen. Takut tak faham. Nampak belalok konti-banti. Nah. Buat campur pasir. Dia gaul cucuk di tubuh kain besi. Dia tengok dia buat tahap. Nah, dia dia curang ni dia buat. Nah, masih lebih kat seming kat siok ni. Dia pun buat dengan gaik. Suka tu hang. Geli. Dah hidup pun. Batu saja. Yang nyaknya pasir tu, ni berok kucing pula. Gaul buat Tuhan. Lepas tu tanya pula, mau cak apa? Cak warna kuning. ICI jatuh. Kangaroo sudah. Kangaroo bang. Boleh cak muka Tuhan? Itu sebenarnya bukan kita nafi. Yang kita nafi dalam la ilaha, tiada Tuhan, Tuhan yang boleh menjadikan langit dan bumi. Tak ada dah. Seorang je, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Sebab tu belajar agama ni, nah, tak rugi. Akan datang siapa nak belajar agama, kena bayar duit. Berpuluh-puluh ribu. Mu nak belajar apa benda? Tauhid, 50 ribu. Tak ada biti bawah. Tak ada ngaji. Akan datang, ni sebut. Akan terjadi, akan datang. Nampak? Sekarang free lagi. Free lah, kamu tak mau mari lagi. Bodoh lah. Free lah. Nah. Free saja. Belajar agama, di mana-mana boleh. Kita nak belajar fiqah di masjid ni. Tauhid di surah ni. Nah, cukup mudah sekarang. Kenapa tanpa tak mau belajar agama? Cari makan siang pada Allah siang. Tuhan beri 8 jam. Cari makan. Cari ilmu agama 1 jam. Bainal maghrib wal isyak. Antara maghrib sampai isyak. Sekejap. Tak mau mari juga. Nah, malam nak pergi shopping pula. Nak pergi apa? Sama macam hok galah supi. Duduk dalam hutan. Batuk pakai cawak getir. Gaya pakai anduin. Pasal apa? Pasal orang ni cari makan ni pandai. Tak pergi surah balak. Dah? Ni benda banyak kan atur-atur-atur. Tak gamuk kan atur-atur gini. Soalan. Atur kau kena pelekat sila. Soalan gamuk. Nampak? Soalan sedap soal. Hari tu naik udang. Udang kontainer tahu, dengar cerita. Kontainer daripada Vietnam nak hantar ke Australia. Nak jatuh dua kontainer. Iaitu udang. Udang yang telah dipacking. Jatuh di seberang takir. Dua hari orang tak tidur, semua tidur patah belakang. Bahan udang. Seorang satu tong, seorang satu tong. Kontainer panjang. Dia buka dengan bulldozer. Naik atas darat, jatuh tengah laut tu. Laut Cina Selatan naik, tepi patah. Jadi biarlah rezeki ni, kata rezeki orang kapung. Nak, udang, lepas tu rokok jenis Texas. Tahu Texas? Rokok Texas, koburnya. John Wayne ni rokok. Dua hari tu, kampung sebarang taki tak ada makan lain. Jepu udang mau. Lepas makan jepu, isap rokok Texas. Nak, tak ada nak tanya lagi hukum. Masuk dua minggu baru nak tanya hukum halal ke tidak. Halal ke tidak hanya kata bangang Melayu ni. Orang tanya hukum dulu baru makan kedara. Ha, betang-betang udang musapu selalu. Nah. Jadi tanya hukum saja beratus-ratus soalan. Bak udang je, tak ada bak lain. Bak udang ni, bak udang ni, udang ni, udang. SMS. Muah kita nak tidur ku 2:30. Yuk yuk yuk yuk. Ada. Udang ni boleh makan tak ustaz? 3 minggu soalan. Lama tanya, surah ni tanya udang, pergi ngajar masjid ni tanya udang. Ha tu hari-hari. Selama-lama tu, selama-lama tu, seko dah tahu muah kudang. Berat nadang. Main tanya ukur aja bengong. Atau kau skelo. Nah, baru sedap jawab. Ni kita kau jawab juga ah. Jawab juga dia bahan udang. Mengok bahan. Ha ni gini. Soal. Baca kat gulis sekali. Nak sembuh. Tamu ingat tu mata. Kau apa dah? Dari balik lambat-lambat kan ni. Mek lah tu. Dia. Kalau saya panggil ceramah. Dia tulis penceramah bebas. Dia tulis penceramah bebas. Nah, itu bukan penceramah, pengkuliah ya. Bukan penceramah, tak anda ceramah. Kalau nak tulis, pengkuliah bebas. Bebas ni maknanya benda. Ramai agak orang pertikat. Bebas ni maknanya aku nak tubik rumah kuku berapa pun, bini aku tak berani marah. Itu maknanya bebas. Ni ramai ni, boleh tubik walang-walang. Tak berani punya. Papa kat pintu, nak buka. Nek tu nak pergi duanya. Dak ni nak bu minyak pintu bunyi. Ketua cawangan. Nakut baik. Misal macam laki bu ribar. Masuk semula. Dak berani lawangnya. Orang kuat. Bukan sini lah. Lain pada apa benda ni cenderawasi. Nak. Tuhan buat orang puan ni serba-serbi lembek. Sedap. Serba-serbi dah rok cetong. Kaki dah rok betih, dah rok tangan, dah rok. Tak. Yang gagah mulut saya. Betul? Betul tak? Betul. Tengok. Orang lain Allah. Dah rok orang puan. Lakang-lakang. Palang lakang sembang. Mana? Dah rok dia. Orang lelaki gagah belaka. Mulut dia dah rok. Dalil tengok mak ayah kita. Mak ayah hari tu. Tak. Mana lebat mulut? Mak ayah. Mak. Ayah mak. Haji. Orang puan ke orang lelaki? Puan. Tengok. Minta maaf lah. Orang puan atas tutup telinga. Sekejap. Faham? Orang puan. Tuhan beri lebih je mulut. Hak lain tak? Orang jalan. Kalau kita jalan. 2 batu pas belakang. Jalan dia gitu. Macam patah pinggang. Nak? Itu baru tumit lepas. Kalau tumit tinggi, tinggal terus belakang. Tapi mulut, power apa? Mulut power. Nak? Tak berani tumit rumah untuk lelaki. Nak? Kalau cakap dengan orang tu, kot nakul. Kita kisah mereka. Assalamualaikum. Minum ayah. Dia mana-mana. Minum roti canah. Tak apa, aku kenyang dah. Dia cakap kot tikat. Mula lah. Aku kenyang dah. Lala ikat buk. Orang puan ada. Orang rumah ada. Tak boleh tu, babe. Kita kata siapa? Tok Guru Gayung. Tok Guru Gayung takut bini. Dalam langgang sedap dengan hai. Macam-macam. Di rumah. Duduk di rumah kamu. Itu kelebihan orang puan. Bagus dia. Backing. Dan makna Islam itu menjunjung segala titah Allah dan titah Rasulullah. Islam ni kita sanggup, kita terima, kita serendah, kita tak lawan perintah Allah, perintah Rasul. Nak tahu benda perintah Allah dalam Quran, benda perintah Rasul dalam hadis. Dan siapa nak terang kita? Ulama-ulama. Jangan tanya orang jangan bagian gaus ming tentang Quran, bukan tugasnya. Jangan tanya tentang seming pada ulama, tugas masing-masing. Sekarang kita ni benda hukum hakam, kita pergi tanya orang yang tak terlibat dengan hukum hakam. Salah kita. Sepatutnya hukum Quran kita tanya ulama-ulama yang pandai tafsir Quran. Nak tahu tentang hadis, tanya ulama yang pandai tentang hadis. Tapi ulama tak dibenarkan bercakap. Kita ni ulama-ulama yang orang-orang biasa. Kita interview orang tepi-tepi jalan. Oh, saudara nampak macam mana hukuman tentang perkara begini? Oh, dari. Kawan tu ABC elit betul tak kena? Saya rasa hukuman ini tidak relevan lah. Temah muluk aku dengar. Bapa mungkin tanya orang tepi jalan dekat pusat beli belah. Ni masalah agama. Tanya ahli agama. Baru tu. Baru tak rasa. Kita nak buat semi. Apa nak tanya tukang kayu? Tukang semi. Nak beli kayu, mesti pergi kedai tukang kayu. Jangan tanya, pergi orang kedai jual semi. Masalah ni masalah. Masalah elektrik di tapintah. Mesti tanya TNB. Jangan tanya hospital. Nah, kita dah betul dah. Tapi dalam bab dunia kita waktu lita pintah cari TNB, pahit bocor cari tukang pahit. Tapi dalam bab agama tanya orang-orang jahil. Walaupun ulama telah memberi kenyataan, kita tanya pula orang jahil. Tanya kawan-kawan dia. Mu rasa gua ni, Pak Ustaz kata malam, aku rasa dah ada benda Ustaz tu keras sikit. Dah kawanmu, kawan kata tak ada apa-apa. Dah kawanmu Ustaz kot. Dah kawan aku dah Ustaz. Dah buat dia jual kapek. Jual kapek dah ni cakap hukum. Ini jadi mengaruk hati. Mengaruk hati dah jadi. Jadi kita betul semula. Kalau salah-salah, we jadi comel semula. Bukan kata benda. Bukan nak kata mudah pandai pun. Betul semula. Ikut masing-masing. Kalau maknanya rumah terbakar, orang pergi panggil bomba, tak panggil mesi. Kalau beranak, orang tak panggil polis, panggil mesi. Ini kita terbalik lah. Nak beranak pergi panggil polis. Polis nak sambut, polis jadi tok bidang. Jadi ular masuk dalam rumah pergi panggil orang jual skrin, mana boleh panggil bomba. Jadi bab agama, hukum hakam, akidah, Quran, hadis, halal haram. Balik kita dengar ulama-ulama yang harus bercakap kali ini. Orang yang tak boleh cakap kali ini, senyap, jangan bising. Nampak? Islam maknanya kita terima apa hukum daripada Allah dan Rasul. Hukum Allah dalam Quran, hukum Rasul dalam hadis. Kita tak sempat dengan Nabi, sahabat yang kumpulkan hadis. Sahabat beritahu kepada tabi'in, tabi'in beritahu kepada tabi'in. Sapa kepada ulama-ulama hadis, Imam Nasa'i, Tirmizi, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lebih kurang 30 orang ulama hadis, mereka simpan dalam kitab-kitab mereka. Sampai kepada kita cukup senang ada dijual di mana-mana kita, kedai kita. Kita kata nak beli hadis Sunan Abu Daud, ada dah 5,000 hadis depan kita. Saya nak Sahih Bukhari 7,000 hadis, mari depan kita. Tak payah berlelah payah. Nak siap dengan sarah, fiqh ada, tafsir ada, macam-macam hak, cukup mudah. Jadi perbetulkan agama kita. Agama kita ni sikit berbanding dengan dunia kita. Dunia kita banyak, agama kita sedikit. Jadi kita ada banyak sikit soalan malam ni. Lebih kurang 20 minit ni boleh. Kita jawab soalan. Jadi kita berhenti kat tu lah. Sambung bulan depan mana pula? Bulan depan masjid mana? Saya budak tahu kok. Yes? Masjid Al-Fatah di mana? Sini ke? Ke depan, Kuantan. Masjid Al-Fatah. Batu 3. Mujur, jangan batu 2 dah. Batu 3. Minggu ketiga hari Isnin. Kita berhenti dekat. Dan makna Islam itu menjunjung segala titah Allah dan titah Rasul. Dan kita jawab ada beberapa soalan. Ini ada. Masjid Balut Pantai. Balut Pantai pula. Kuliah bulan Mei pada 21 bulan di Masjid Balut Pantai. Bukan Al-Fatah. Di Balut Pantai. Balut Pantai 10 gatu daripada sini lah. Baik. Banyaknya. Soalannya, soalan saya berkaitan kedudukan dosa dan pahala antara ayah dan anak-anak. Saya faham yang setiap Muslim yang baligh bertanggungjawab ke atas diri sendiri, sama ada laki-laki atau perempuan. Bagaimana kaitan dosa yang dikatakan ditanggung oleh ayah bagi setiap dosa yang dilakukan oleh anak-anak yang akil baligh? Dikatakan ayah akan menanggung dosa yang dilakukan oleh anak-anak sampai ke akhir hayat. Anak-anak telah dididik dengan fardhu ain tetapi masih melakukan maksiat. Biasa diterangkan anak-anak perempuan akan terlepas dari tanggungjawab ibu bapa bila berkahwin dan menjadi tanggungjawab suami. Bagaimana keadaan ini jika dibandingkan situasi Nabi Nuh AS dengan anaknya engkar? Mohon terangkan soalan di atas juga berkaitan dengannya. Baik, masalah macam mana dia kata seorang ayah menanggung dosa anak-anaknya walaupun anak-anaknya telah pun berakil baligh. Baik, asalnya seseorang ini tidak menanggung dosa orang lain. Ingat, itu kaedah asal. Dia asal ni tak tetap, dia boleh berubah-ubah. Nah, macam asalnya semayang wajib laki-laki perempuan, tapi boleh berubah menjadi haram semayang sebab keluar haid. Nah, begitu juga dosa asalnya kita tak tanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain melainkan beberapa sebab-sebab yang tertentu kita tanggung dosa orang lain. Di antaranya dosa anak ditanggung oleh ayah. Bila mana tu? Anak yang melakukan maksiat dia ada dua. Yang pertama maksiat ketika belum baligh. Maka belum baligh tidak berdosa bagi anak tetapi berdosa bagi ayah jika diketahui maksiat tersebut tidak dihenti atau diengkar oleh ayah. Anak kecil lagi main judi. Anak kecil lagi pergi pampir main judi tu, lepo-lepo duit tu. Neh. Ayah tak tahu. Neh. Anak pergi ikut kawan-kawan sekolah. Anak belum balik, baru dijah dua. Tu bulan kebetulan pampir sebelah rumah. Nah. Berjudi lah tu. Dosa tak? Tak dosa, belum akhir balik. Dan ayah dosa tak? Ayah tak dosa sebab anak dia kata nak pergi mengaji Quran. Faham? Yang ayah berdosa ni, ayah tu tahu anak kabar nak pergi main kat orang sikang-sikang tak sampai, ayah tak pergi pun ayah tanggung dosa. Anak tak berdosa. Contoh, ayah tanggung dosa. Belum balik eh? Ni belum balik. Umur 7 tahun anak tidak sembahyang, tidak berdosa kerana 7 tahun belum balik. Tapi bila dah balik, anak tak sembahyang, anak tu tanggung dosa. Tapi walaupun belum baligh 7 tahun, 8 tahun, tak semayang, tak berdosa bagi budak-budak. Tapi berdosa bagi ayah jika ayah tidak suruh anak semayang. Kerana wajib suruh anak semayang start umur 7 tahun. Tak kira siapa-siapa. Anak raja, anak agung, anak kita orang biasa, wajib. Allah, Nabi kata dalam hadis, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'in. Wajib kau suruh anak kau mengerjakan solat bila genap umur 7 tahun. Maknanya bila kita anak kita 7 tahun dah, kita tak suruh solat, kita berdosa pada Allah Taala. Bukan berdosa kita tak sembahyang, berdosa tak suruh anak kita buat perkara yang makruf. Anak orang lain kita tak tanggung. Anak kita sendiri. Faham? Mana kalau sehari 5 waktu kita tak suruh, kita dapat 5 dosa. Faham? 100 hari 500 dosa. 300 hari 1500 dosa. Betul. 1 tahun anak kita tak suruh sembahyang, Allahu Rabbi, dekat 2000 dosa dapat. Itu kalau seorang anak yang umur 7 tahun. Kalau ada 10 orang anak tenggelam di dalam dosa, na'udzubillah. Baik, kita dah asuh dia dengan berbagai-bagai perkara. Nah, asas-asas agama hak ni haram, tak dikeluar dengan orang puan gini, haram tak kahwin lagi, dari jamu orang puan, dari minum arak, jangan berjudi, jangan curi hak orang. Nah, cukup-cukup kita ajar dia. Tapi anak kita derhaka juga pada kita. Depan kita dia tak buat, belakang kita dia buat. Yang telah balik, kita tak tanggung dosa. Sebab kita telah suruh sungguh-sungguh. Ha, nampak? Hati tak tanggung. Kita pun mati dah. Mati pun tak tanggung dosa anak. Pasal apa? Masa kita hidup, kita cukup menjaga, beritahu halal haram dengan secukupnya. Tapi kalau dia jadi nakal, jadi maksiat, jadi derhaka, jadi buat dosa dengan sebab kita tak ajar hukum hakam, kita tidak tarbiah dengan betul, kita tetap menanggung dosa. Situ beza. Jadi kalau kita nak mati, jangan mati sebelum kita ajar anak-anak kita dengan perkara halal haram ini. Bila kita ajar dah, kita kabar dah, bila kita mati, dia masih lagi tak buat, kita tak tanggung dosa dia. Dan kita akan ditanya, tiap-tiap anak ni, kita kena jaga betul-betul ataupun tidak. Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma istara'ah hafizah ambaya'ah. Rawahu Abu Daud. Allah pasti akan tanya kamu sekalian daripada anak-anak kamu, adakah kamu jaga dengan betul ataupun kamu persia-siakan dia. Tak kira siapa-siapa. Kaya miskin, tak ada peduli di sisi Allah. Hukum hakam akan ditanya. Halal haram akan diperiksa. Kemudian dia kata, bila anak perempuan berkahwin, memang bila seorang perempuan berkahwin, terlepas daripada tanggungjawab ibu bapa ni. Bila terlepas? Apabila diserahkan kepada suami. Haa, situ. Mula daripada ngata, kita tanggung dosa. Lagi tak ngata ke suami, tak tanggung dosa. Bahkan zakat fitrah, suami tak wajib bayar. Nikah dah, tapi tak atur di rumah suami. Oh, lu dua minggu. Lepas tu kita ngata lah, pasal bah tak ada, nak catat. Lepas tu siapa masuk zakat fitrah? Suami wajib bayar. Ya, mak ayah dia wajib bayar. Pasal apa? Pasal belum tamkin, tak serah diri daripada suami. Serah dah rata rumah suami, maka zakat fitrah suami kena bayar, makan minum suami kena bayar, dosa isteri mula dah suami tanggung. Ha. Jangan tengok sedak ini nikah, sedak-sedak sungguh, tapi dosa isteri kita tanggung. Ha. Batulah agak perempuan boleh dua satu bahagian. Kalau mati ayah, adik-beradik lelaki boleh dua. Adik tak Tuhan buat? Adik tak. Adik ke mana? Orang puan bila kahwin dengan orang lelaki, orang lelaki tanggung dosa dia. Dia tanggung dosa suami? Tak tanggung. Adik tak Allah? Adik lah. Kita nak tanggung dosa suami kita? Bola yang lah. Ha. Suami mesti tanggung dosa isteri. Tak? Kalau isteri dia keluar tidak menutup aurat, buat perkara maksiat, suami tanggung dosa. Tapi kalau suami tak buat benda yang halal, benda yang wajib, buat maksiat, isteri tak tanggung. Itu adil dah. Padang buih dua bagian lelaki. Nah. Dia atur je ke suami, suami start lah. Tapi atur lah ke mana? Atur yang suami boleh pegang dia. Kalau atur tak boleh pegang, tak boleh pergi. Mana duduklah kereta belah rombongan ni, tak naik. Dalam bilik suami, suami takut tikat. Mecak ni. Lambat naik. Mana dah baru nikah. Pak puan duduk dalam bank lagi. Tak langgung dia rasa. Pasal apa? Suami nak jamah sendiri, tak boleh. Dia tamkin serah diri ni, yang suami boleh buat apa saja yang suami nak buat. Baru start tanggung dosa. Dan start tanggung nafkah. Ha, dia gitu. Nak? Duduk luar kat lagi ada dengan mak. Tak lagi. Kena masuk dalam bilik. Suami boleh kunci bilik. Jeng-jeng-jeng. Barulah tanggung dosa isteri. Dia gitu. Kemudian dia kata, dah anak Nabi Nuh. Tengok tu anak Nabi Nuh. Nabi Nuh tak boleh nak tarbiah. Ramai orang cakap itu, cakap bodoh. Dia kata, anak-anak kita sekarang berat ni ibu bapa. Tak jaga anak-anak. Kita pegang apa? Nabi Nuh tak boleh nak dakwah anak dia. Ramai cakap bodoh itu. Jangan dikiah dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh dia tak lala daripada kecil dia anak dia. Dia beri asuhan, tarbiah. Tapi kehendak Allah Ta'ala mengatasi kehendak Nabi Nuh. Kita tak boleh gangling gitu. Sebab tu Nabi Nuh tidak bersalah. Dia telah berdakwah kepada anak dia. Dia telah berikhtiar, berusaha menyampaikan keimanan dan tauhid. Anak dia tak mau terima juga. Kita tak. Kita lala anak-anak kita. Kita biar gitu, hanyut gitu. Bila besar dah, orang kata dah, mana anakmu hanyut? Dia kata bukan senang nak betul anak-anak. Nabi Nuh tak berjaya betul anak dia. Ha, pandai cakap gitu. Nah, Nabi Nuh dari kecil tidak henti tarbiah. Kita dah, kita larang. Dah sama tak boleh kiah. Kiah fasik dia panggil. Nah. Jangan nak sama dengan Nabi lagu tu. Cukup areka-areka. Lapa perut ni. Ada makan tak? Tak ada jaga.

maktub. Nampak? Benda yang digunakan awal jadi jamak hukumnya. Kamu kena jaga diri kamu, anak bini kena jaga juga.